Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjut bahasan ke-50. Sekarang sesi keberapa? 11. Sesi ke-12. Baik. Kaifa nazurul kubur? Gimana caranya berziarah kubur? Beliau ingin bahas karena kesalahan-kesalahan termasuk dalam masalah akidah itu terkait dengan masalah ziarah kubur. Karena di situ nanti adanya berlebihan kepada kubur, apalagi pada kubur-kubur wali dan orang soleh. Sekarang dibacakan. Cara berziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan kematian." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita berziarah kubur. Nah, lihat. Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang ziarahlah. Dulu dilarang, dan sekarang jadi boleh. Litu zakirakum ziyaratu wa khaira. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan kematian. Jadi di antara manfaat ziarah kubur adalah mengingatkan pada kematian. Punya dua manfaat intinya kalau ziarah kubur. Satu, mengingatkan kematian. Dua, untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Karena orang yang telah meninggal dunia lebih butuh doa dibandingkan dengan tabur bunga. Apalagi karangan ke disiram, apalagi lampu, lebih butuh pada doa dibandingkan dengan kicingnya, apalagi kelambu, kasih payung, apalagi mbak. Wah, ada yang bawa asbak juga sama rokok juga di situ. Oh, no lah gue. Mungkin dia biar enggak pergi jauh-jauh ke warung gitu ya. Ada itu dikasih rokok juga di situ sama asbaknya itu dah. Bukan asbak, apa sih lengkung ini loh. Iya kan, ada kan ditaruh di situ macam-macam kan? Itu kayaknya sisa-sisa mau pergi ngantar ke kuburan ini. Nah, kita lihat nanti hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ziarah kubur. Satu, disunahkan menyampaikan salam kepada mereka ketika masuk kuburan dan mendoakan keselamatan kepada mereka. Nah, itu digarisbawahi, disunahkan menyampaikan salam dan doakan mereka. Menyampaikan salam dan mendoakan keselamatan. Sekarang lihat di bawahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya agar ketika masuk ke kuburan mengucapkan, lihat doanya, assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. As'allahu lana wa lakumul afiyah. Baca artinya. Semoga keselamatan dicurahkan kepada kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insyaallah akan menyusulmu. Saya memohon kepada Allah agar memberi keselamatan kepada kami dan kepada kamu sekalian dari siksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Situ ada salam. Iya kan? Ada salam di awal, kemudian doa. Biar yang telah meninggal dunia tadi dapat keselamatan. Berarti ada salam dan ada doa. Terus yang kedua, tidak boleh duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini biasanya yang ngurus kubur ini enggak tahu aturan seperti ini, jalan injak-injak kuburan, capek duduk di atas kubur gitu. Ya, duduk di atas kubur, taruh rokoknya di situ, taruh apanya di situ. Enggak hormati kubur. Dilarang di sini. Bentuk pemulihan saja, adab. Terus yang ketiga. Tiga, tidak boleh tawaf mengelilingi kuburan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu bercatatan, jadi syirik. Tawaf keliling kuburan, harusnya tawaf keliling Ka'bah. Namun karena ini kuburan wali, ya, maka diputar kuburan terus, tawaf di kubur itu. Enggak boleh. Terus Allah berfirman, dan hendaklah mereka tawaf mengelilingi rumah yang tua itu, Ka'bah. Quran surat Al-Hajj ayat 29. Waliyatawafu bil baitil atiq, bertawaflah keliling rumah yang tua tadi, yaitu Ka'bah. Berarti kalau selain dari itu syirik. Berarti ini ada kuburan orang soleh, diputari berapa kali begitu, punya keutamaan-keutamaan sendiri kata mereka, syirik di dalamnya. Terus Pak, tidak membaca Al-Quran di kuburan. Nah, di garis bawah itu, ini karena tradisi masyarakat kita. Termasuk juga baca surat apa? Yasin. Nah, Yasin di kubur. Surat apa lagi? Ayat 15. Oh, kaumnya yang ngomong apa? Ayat apa itu, Mbak? Iya, mana roisnya sini, datang sini coba. Ayatnya apa, Mbak? Berjagongan woy. Itu yang tahu amalan-amalannya itu. Mbah Rois, Mbah Kaung itu ada. Ini mau tanya sama dia aja semua yang sudah paham itu. Terus tadi apa? Baca Al-Quran, lihat dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, baca surat Al-Baqarah di mana? Di rumah. Enggak disuruh dikubur di sini. Janganlah kalian, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Lihat ada keterangan di bawah beliau jadi ini, jelaskan. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa kuburan bukanlah tempat membaca Al-Quran. Hadis-hadis tentang membaca Al-Quran di kuburan semuanya tidak sahih. Nah, jadi yang menerangkan perintah baca Al-Quran di kubur tidaklah sahih. Garis bawahi itu alasannya kenapa tidak boleh. Hadisnya tidak sahih, sama seperti baca Yasin tadi di kubur, hadisnya juga tidak sahih. Terus yang kelima. Lima, tidak boleh meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, meskipun dia seorang nabi atau wali, sebab itu termasuk perbuatan syirik besar. Nah, garis bawahi syirik besar. Kenapa di situ? Mintanya langsung pada orang yang meninggal, walinya langsung, kepada orang solehnya langsung dimintai. Wahai wali fulan, selamatkanlah saya dari utang-utang yang berat ini. Mintanya langsung pada wali tadi. Syirik akbar, syirik besar. Dalilnya, Allah berfirman, dan janganlah kalian menyeru tuhan-tuhan selain Allah yang tidak mampu memberi manfaat maupun menolak bahaya dari kalian. Jika kamu berbuat demikian, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Yunus ayat 106. Ya, zalim pada ayat di atas. Zalim pada ayat di atas maksudnya ialah musyrik. Ya, berarti orang yang berbuat zalim di atas itu musyrik. Berarti orang musyrik itu orang yang zalim. Janganlah kamu seru selain Allah yang tidak bisa membawa manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Ma'ala yanfauka wa la yadhuruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jika engkau melakukan seperti itu, yaitu berbuat syirik, maka engkau termasuk orang yang zalim. Terus kesalahan lagi yang keenam. 6. Tidak boleh meletakkan karangan bunga atau menaburkannya di atas kuburan, karena itu menyerupai perbuatan orang-orang Nasrani, serta hanya membuang-buang harta secara sia-sia saja. Nah, garis bawah itu, tidak boleh meletakkan karangan bunga atau menaburkannya di atas kuburan. Alasannya apa tadi? Menyerupai Nasrani. Itu tidak ada di tradisi Nabi SAW ketika pergi ke kubur, atau para sahabat juga tidak. Itu dari mereka. Padahal seandainya uang yang untuk membeli bunga itu disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin dengan diniatkan bersedekah untuk orang yang meninggal, niscaya hal itu akan lebih bermanfaat untuk si mayit tadi dan untuk orang-orang fakir miskin yang memang membutuhkan bantuan orang-orang kaya. Nah, bagusnya disedekahkan untuk orang-orang miskin. Terus tujuh. 7. Tidak boleh mendirikan bangunan di atas kuburan atau membuat tulisan-tulisan, baik itu dari Al-Quran maupun syair di sekelilingnya. Sebab Nabi SAW melarang hal itu dalam sabdanya, Beliau melarang kita mengapur kuburan dan mendirikan bangunan di atasnya. Nah, lihat hadisnya dulu. Beliau melarang untuk mengapur kuburan dan mendirikan bangunan di atasnya. Mendirikan bangunan contohnya apa? Kijing, apalagi? Rumah, apalagi? Hah? Keramik. Rumahnya enggak dikeramik, ini kuburan dikasih keramik istimewa. Marmer super mahal misalnya dikasih sih. Buang-buang uang. Kijing harganya berapa kijing itu? Berapa? 1 juta. Berapa? 2 juta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini baru kata si Mu'adz bin Zainu. Ulama Syafi'i juga katakan kayak gini. Lihat, ini saya ambil dari mata Nabi Suja. Mata Nabi Suja mengatakan, wa yastahul qaburu wa la yubna alaihi wa la yujassasu. Kubur itu mesti diratakan. Kalau dengan tanah cuma maksimal 1 jengkal. Kubur tidak boleh dibangun bangunan di atasnya. Tadi contoh-contohnya sudah jelas kan? Dan tidak boleh kubur tersebut dikapur. Diberi semen atau apa lagi? Keramik. Sama. Ini ulama Syafi'iyah tulen ini yang bilang. Masa ulama Syafi'iyah Wahabi juga mereka bilang. Ini bukan Wahabi, ini Syafi'iyah tulen ini. Imam Nawawi lagi dalam Syarah Sahih Muslim. Yang sesuai ajaran Rasulullah SAW, kubur itu tidak ditinggikan dari atas tanah. Jangan tinggi-tinggi, kalau tinggi-tinggi tadi kijing itu tinggi. Tambah lagi apa itu yang seperti ini rumah lagi sendiri itu besar lagi. Apa yang selalu terus dikasih kain hijau itu biasanya. Kubur itu tidak ditinggikan dari atas tanah. Yang dibolehkan hanyalah meninggikan 1 jengkal. Dan hampir dilihat rata dengan tanah. Nah, itu kata Imam Nawawi. Imam Nawawi lagi katakan. Terlarang memberikan semen pada kubur. Dilarang mendirikan bangunan di atasnya. Dan haram duduk di atas kubur. Ini Syafi'iyah tulen ini yang katakan, bukan Wahabi. Gak berani mereka sebut kayak begini tadi, coba lihat. Boleh kubur-kubur mereka sendiri. Melanggar itu dari pendapat Syafi'iyah. Mau lihat sama di penjelasan ulama Syafi'iyah kontemporer juga seperti Syekh Mustafa Al-Bugha juga sama. Sama dengan penjelasan tadi, gak jauh-jauh. Nanti Syafi'iyah di Indonesia gak tahu nih Syafi'iyah yang bagaimana begitu. Gak jelas. Syafi'iyah tulen kayak tadi itu. Syafi'iyah tulen itu seperti itu. Kubur itu gak istimewa. Biasa-biasa saja. Kita ini kalau ada lihat kiai besar, itu kubur sudah disiapkan itu nanti. Ini kuburnya di atas sana. Itu nanti bangunannya seperti ini coba. Sudah disiapkan itu. Belum dia meninggal dunia loh itu. Ada kan? Mana itu orang panggang itu? Nah, sudah ada. Mereka tahu kok. Ini sudah ada kayak gitu. Kiai besar. Sudah disiapkan bangunannya kayak gini-gini, kalau mati nanti dikubur di situ. Rasa tak sebut nanti terkenal dia. Men. Ya kan sudah kenal kan itu orang mana panggang perusahaan tadi. Kok malah turun? Kabur. Cari minum. Astagfirullah. Terus lanjut. Cukup dengan meletakkan sebuah batu setinggi 1 jengkal untuk menandai bahwa di situ adalah kuburan. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh Nabi SAW di atas kuburan Utsman bin Maz'un, seraya berkata, aku memberikan tanda di atas kubur saudaraku ini. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Abu Daud. Berarti di sini tidak pakai tulisan-tulisan juga. Kenapa enggak pakai tulisan? Biar enggak ketahuan kalau dia itu orang soleh sehingga nanti kuburnya itu dilebih-lebihkan. Kubur dibake saja yang para sahabat yang mulia sama juga seperti ini. Cuma tanam batu aja sudah situ. Ini kubur siapa? Enggak jelas. Kalau tahu itu kubur Aisyah, kalau tahu itu kuburnya sahabat yang lainnya, wah sudah habis itu. Iya kan? Karena kubur baki itu banyak sekali. Kalau tahu kubur Aisyah, orang Syiah masuk itu dihancurkan kuburnya juga. Beda kalau tidak pakai nama. Itu makanya diantara alasan, ya kubur dibuat sederhana mungkin. Jadi ada berapa tadi aturan? Sampai 7. Pelanggarannya dari nomor 2 sampai 7. Tadi pelanggarannya apa saja? Tidak boleh duduk di atas kuburan dan menginjaknya. 2, tidak boleh tawaf. 3, tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Doa boleh ya. Tadi doa boleh. Tadi 4, Tidak boleh minta pertolongan pada orang yang sudah meninggal dunia. 5, tidak boleh pakai karangan bunga atau menabur bunga. Dan dalilnya tidak bisa pakai perbuatan Nabi SAW yang waktu lewat di dua kubur, beliau kemudian tanamkan pelepah kurma. Sampai pelepah kurma ini kering, maka dia tidak akan dapat siksa kubur. Itu khususia Nabi. Karena beliau diberi wahyu, orang yang dalam kubur itu lagi disiksa. Sekarang kita gimana? Tahu gak lagi disiksa? Gak tahu, makanya tidak boleh dilakukan. Nanti kita malah suuzon dia itu dapat siksa kubur. Harus didoakan. Yang keenam, tidak boleh mendirikan bangunan di atas kuburan, termasuk membuat-buat tulisan, baik dari Al-Quran maupun syair di sekelilingnya. Cuma diberi tanda biasa saja. Baik, itu bahasan ke 50.